بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian pembahasan berikutnya dari kesepakatan ulama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari guru-guru yang beliau belajar darinya, kata beliau, walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bid-dam biqoulihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Mereka tidak pernah mengafirkan seorang pun dari ahli al-qiblat. Ahli al-qiblat yaitu kaum muslimin yang mengerjakan solat menghadap ke kiblat, lantaran suatu dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Ini penulis rahimahullah masuk di dalam menjelaskan dari keyakinan ahli sunnah, tidak boleh mengafirkan siapapun dari ahlul kiblat, dari kaum muslimin yang sholat menghadap ke kiblat, lantaran berbuat sebuah dosa. Kenapa tidak diperbolehkan? Boleh terangkan dalil. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Jadi yang tidak diampuni adalah dosa kesyirikan. Adapun selain daripada itu, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini dari salah satu prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah, yaitu tidak mengafirkan siapapun dari ahlul kiblat kecuali dengan dalil yang jelas, dengan hujjah yang sangat terang, tidak ada kesamaran. Karena mengafirkan seorang muslim tanpa penegakan hujjah adalah haram dan bahayanya sangat besar. Di dalam hadis Abu Hurairah, ada dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qal wa illa raja'at alayhi. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, kalimat ini harus disandang oleh salah seorang dari keduanya. Kalau memang benar seperti yang dia katakan, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak benar, kalimat itu akan kembali kepadanya. Iya. Nah, itu hati-hati. Dan di dalam hadits yang lain dari Thabit bin Ad-Dhahhak di riwayat Al-Bukhari, dan asal haditsnya ada juga di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi." Siapa saja yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, tuduhan itu seperti membunuhnya. Seperti membunuhnya. Karena itu kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ketahuilah bahwa menghukumi seorang muslim keluar dari keislaman atau masuk di dalam kekafiran tidak boleh dilakukan kecuali dengan keterangan bagaikan matahari pada siang hari. Iya. Karena itu jalan ahli sunnah, mereka tidak sembarang menjatuhkan vonis kafir. Sama dengan vonis tafsik, tabdi', lifasik, mubtadi', tidak sembarangan. Mereka adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dalam hal itu. Iya. Karena itu di dalam berbicara tentang kesalahan atau membantah, itu disyaratkan oleh para ulama syarat-syarat. Tanda semua orang boleh masuk di dalam hal itu. Iya. Disyaratkan dia memiliki ilmu. Disyaratkan dia memiliki ketakwaan. Dan ada ketentuan-ketentuan lain. Adapun membuka pembahasan-pembahasan yang detail kepada umat secara umum, padahal mungkin saja hal-hal tidak jelas, semua orang masuk berbicara di dalamnya, maka ini adalah kekeliruan, bukan dari manhaj salaf. Kalau perkara jelas, terang, bagikan matahari di siang bolong, misalnya ada yang mencela Abu Bakar dan Umar, orang awam pun tidak ada masalah mentahdir, mengatakan ini ahlul bidah. Perkaranya jelas, terang. Tapi hal-hal yang detail, perkara-perkara yang ada kesamaran di dalamnya, memang dari tugas ahlul ilm dan penuntut ilmu, tidak ada yang boleh masuk di dalamnya. Kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Iya. Karena itu, sebenarnya kadang pembahasan itu sempit, tapi dibuat melebar oleh orang-orang jahil masuk di dalamnya. Iya. Itu seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, dinukil dari beliau. Beliau berkata, "Al-ilmu nuqtah katsarah al-jahilun." Ilmu itu sebenarnya cuma satu titik, tapi dibuat banyak oleh orang-orang jahil. Dibuat banyak titik-titik itu oleh orang-orang jahil. Iya. Dia baca Al-Quran saja tidak beres. Dari sisi badannya saja tidak terurus. Kemudian masuk dalam hal-hal yang bukan urusannya masuk dalam hal itu. Karena itu seorang penuntut ilmu harus tahu dari jalan para as-salaf. Iya, di dalam membahas dan di dalam mengkaji masalah-masalah ilmiah. Nah, kemudian dari hal yang penting untuk diketahui bahwa pengafiran ini menghukumi fulan kafir, ya, itu adalah hak Allah dan hak Rasulnya. Nah, boleh seorang menjatuhkan vonis kafir kecuali dengan dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak boleh seorang mendahului Allah dan Rasulnya. Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iya. Karena itu Syekhul Islam ada kalimat yang indah di dalam kitabnya Ar-Rad 'ala Al-Bakri. Kata beliau, oleh kerana itu ahlu ilmi was sunnah, ahlu ilmi was sunnah tidaklah mengakhirkan siapa saja yang menyelisihi mereka. Ahli sunnah seperti itu. Kalau ada yang menyelisihinya, tidak langsung dia kafirkan. Ya, walaupun penyelisih itu mengafirkan mereka, lawannya mengafirkan mereka, tapi mereka tidak membalas seperti itu. Iya, karena pengafiran adalah hukum syar'i yang tidak boleh membalas dengan pengafiran yang semisal dengannya. Iya, seperti kata beliau, kata Syekhul Islam, kalau seorang berdusta terhadapmu, dia berzina dengan keluargamu, maka engkau tidak boleh balas seperti itu, tidak boleh kamu dusta terhadap dia. Dan tidak boleh kamu zinai keluarga dia. Iya. Jelas ya? Sebab kedustaan dan zina adalah haram. Diharamkan, dan itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Demikian pula pengafiran. Itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dikafirkan kecuali siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Dan dosa yang dimaksud di sini pakai alif lam ya, bidzambi, maksudnya dosa yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya, dosa-dosa besar. Karena itu para ulama membagi kufur, kekafiran menjadi dua, ada kufrun asghar dan ada kufrun akbar. Ada kafir yang besar dan ada kafir yang kecil. Kafir besar, nah itu yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, menghalalkan darahnya. Adapun kafir kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kadang disebut kekafiran, dosa besar ini. Tapi disebut untuk menunjukkan besarnya dosa. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusukun wa kitaluhu kufrun." Membunuh seorang muslim adalah kefasikan. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Dan membunuhnya adalah kekafiran. Jadi sebut bahwa membunuh seorang muslim adalah kekafiran. Iya. Dan kekafiran yang dimaksud di sini bukan kekafiran mengeluarkan dari keislaman. Karena dalam Al-Qur'an sendiri dikatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling membunuh, saling berperang. Peperangan terjadi pembunuhan. Tapi bersamaan dengan itu dua kelompok masih disebut dua kelompok dari kaum mukminin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar." Apabila dua orang muslim berjumpa membawa pedangnya, maka yang dibunuh dan terbunuh dua-duanya dalam neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang membunuh dalam neraka itu wajar. Tapi yang terbunuh kenapa masuk dalam neraka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Orang yang terbunuh ini, tadinya dia sudah bersemangat membunuh kawannya. Tapi hanya ketentuan, takdir menimpa dia yang terbunuh. Andai kata dia menang, dia membunuh. Jadi dua-duanya diancam dengan neraka. Tapi perhatikan Nabi masih menyebut apabila dua orang muslim berjumpa dengan pedangnya. Masih disebut apa? Muslim. Andai kata kafir, tidak disebut mukmin, tidak disebut muslim. Ya. Maka kadang sebagian dosa disebut dengan kekufuran bukan karena dia mengeluarkan dari keislaman, tapi karena besarnya dosa tersebut. Besarnya dosa tersebut. Iya. Maka dari ciri ahli sunnah, walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblah bidzam. Mereka tidak mengafirkan siapapun dari ahli kiblah lantaran dosa. Karena mengafirkan dengan dosa itu hanyalah orang-orang khawarij. Iya. Mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir, kekal dalam neraka. Dan semisal dengannya orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu bukan mukmin, bukan kafir. Tapi antara kedua kedudukan. Adapun di akhirat, menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Sama dengan khawarid. Dalam hukum kekal dalam neraka. Cuma hukum di dunia, kalau orang khawarid, dia katakan kafir. Kalau mu'tazila, fi manzilatin baina manzilataini. Dia bukan mukmin, bukan apa? Bukan kafir. Dan ini semuanya keliru. So, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyebut mereka muslim. Dan di dalam hadits disebut, di dalam ayat masih disebut sebagai mukmin. Iya, masih disebut saudara. Dan sebagainya dari penamaan-penamaan syariat. Iya. Karena itu dalam bab pengakhiran itu ada syarat-syarat ditentukan oleh para ulama. Iya. Jadi tidak sembarang ya, dibedakan. Kadang seorang berbuat kekafiran. Betul, perbuatannya kekafiran. Tapi belum tentu dia kafir. Sama tadi ada orang yang berkata Al-Quran makhluk. Ucapan dia adalah kekafiran. Tapi belum tentu dia dikafirkan. Karena itu harus dipahami ya, bahwa hukum-hukum umum, kalau dikatakan ini kafir, ini kekufuran, belum tentu pelakunya apa? Kafir. So, kalau mau dikafirkan pelakunya, harus dipenuhi syarat-syarat dan harus hilang penghalang-penghalang. Ini supaya kita tahu bahwa ini pembahasan bukan pembahasan sederhana, pembahasan detail. Pembahasan yang sangat riskan. Perlu ilmu di dalamnya. Perlu timbangan syariat yang kuat. Iya, perlu timbangan syariat yang kuat. Karena itu tidak cocok manusia disibukkan dengan masalah kafir mengafirkan. Dan itu hanya ciri ahlul bidah. Iya. Menyibukkan manusia dengan hal yang seperti itu. Adapun ahli sunnah, mereka adalah orang yang paling jauh dalam mengafirkan kaum muslimin. Baik. Secara global di dalam mengafirkan harus terpenuhi 4 syarat dan harus hilang 4 penghalang. Syarat yang pertama, syarat dan penghalang pertama, orang itu telah mengetahui ilmu. Iya. Dan tahu hujjah akan ucapan atau perbuatan kekafirannya. Bukan orang yang jahil, penghalangnya dia bukan jahil. Kalau dia jahil itu penghalang. Jelas ya? Itu syarat yang pertama. Karena itu ada orang pernah membakar diri ya. Pada perintah keluarganya membakar dirinya. Kalau saya meninggal bakar saya. Ya. Kemudian debu saya sebagiannya lempar ke laut, sebagiannya lempar ke tanah. Ya. Kemudian dia bilang, "Nah, fa wallahi la in qadarullah alaihi la yu'adzibannahu adaban la yu'adzibuhu ahadan min al-alamin." Dia berkata, "Demi Allah, andai kata Allah mampu terhadapnya, dia akan disiksa dengan siksaan yang tidak seorang makhluk pun disiksa seperti itu." Jadi kenapa dia perintah dirinya dibakar? Supaya dia tidak bisa dibangkitkan oleh Allah. Supaya tidak disiksa karena dosanya, takut dia karena dosanya. Makanya dia minta supaya apa? Dibakar. Ini sekarang orang ini iya, meragukan kemampuan Allah membangkitkannya. Kira-kira kalau ada yang meragukan kemampuan Allah membangkitkan, hukumnya apa? Hah? Itu kekafiran. Mengeluarkan dari keislaman. Tapi apa yang terjadi pada orang ini? Begitu dibakar, dilaksanakan wasiatnya oleh anak-anaknya. Iya. Anak-anaknya masya Allah. Iya. Berbakti tanda petik. Dibakar, betulan. Dilempar sebagiannya ke laut, sebagiannya ke tanah. Allah perintah kepada laut mengumpulkan apa yang dia kumpul kepada bumi. Maka tiba-tiba orang ini berdiri lagi. Allah tanya kepadanya, "Lima fa'alta hadza? Kenapa kamu lakukan ini?" Maka dia berkata, "Min khasyyatika ya Rabbi wa anta a'lam." Saya melakukannya karena saya takut kepada Engkau ya Rabbku, dan Engkau lebih tahu tentang saya. Maka Allah pun mengampuni untuknya. Diampuni karena dia jahil, tidak ngerti. Jelas ya? Baik. Jadi ini syarat yang pertama, dia harus punya ilmu, tidak boleh dia jahil. Syarat yang kedua, ya, dia mengucapkan kalimat kekafiran itu dengan sengaja. Dengan sengaja. Ya, bukan orang yang tidak sengaja. Kalau dia tidak sengaja, keliru, itu lain lagi masalahnya. Seperti kisah orang yang hilang kendaraannya di tengah padang pasir yang luas. Padahal di kendaraan ini semua makanannya dan minumannya di situ. Iya. Jadi dia balik pun ke negerinya, dia akan mati di tengah jalan. Dia jalan pun belum akan sampai. Maka dia pergi saja cari pohon, berteduh di pohon itu, tunggu kematian. Iya. Maka dalam keadaan dia tidur-tidur seperti itu, tiba-tiba kendaraannya, untanya berdiri di depannya. Iya. Kira-kira apa yang dia lakukan? Iya. Langsung dia ambil unta itu. Dia pegang tali ikatnya. Saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya. Dia berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu. Coba, ini kalimat apa ini? Kekafiran atau bukan? Kafiran. Tapi ini orang mengucapkannya tidak sadar. Ya, keliru. Jelas ya? Kalau dia sengaja, nah itu baru dia dikafirkan. Baik, syarat yang ketiga disyaratkan bahwa perbuatan kekafiran tersebut dengan pilihannya sendiri, dengan kerelaannya, bukan dipaksa. Kalau dipaksa dimaafkan. Karena Allah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Mereka yang diancam itu siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman. Yang disebut ancaman besar. Kecuali siapa yang terpaksa tapi hatinya tenang dengan keimanan. Jadi kalau dia terpaksa, tenang dengan keimanan, tidak ada masalah. Seperti kisah Ammar bin Yasir, ya, terpaksa beliau mengucapkan kekufuran. Mengatakan kekafiran untuk menyelamatkan dirinya. Ya, sebab ini ancaman, bukan ancaman hanya gertakan saja. Bapak dan ibunya sudah mati, Ammar bin Yasir. Ya. Dan kalau dia tidak seperti mengucapkan itu, maka dia pasti akan mati juga. Maka ayat ini terkait dengan Ammar radhiyallahu anhu. Dimaafkan, dia ucapkan, dipaksa, tapi hatinya tenang dengan apa? Dengan keimanan. Dan ini pujian Allah untuk Ammar radhiyallahu anhu. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan ucapan dan perbuatan kekafiran itu terjadi tanpa takwil yang diperbolehkan. Adapun kalau ada takwil yang diperbolehkan, itu apa namanya? Tidak menjadi masalah. Iya. Karena itu sebagian sahabat ada yang meminum khamar. Karena dia mentakwil ayat, dia pikir apa namanya? Dia halalkan khamar itu karena dia pikir ayat itu terkait dengan penghalalan khamar. Padahal dia keliru memahaminya. Keliru di dalam memahaminya. Jelas ya? Baik. Maka ini dari dalil-dalil ketentuan di dalam masalah pengkafiran, bukan hal yang sembarangan. Itu jangan sembarang di dalam pembahasan ini. Nah, ini disepakati oleh seluruh ulama yang dijumpai oleh Al-Bukhari rahimahullah. Iya. Baik, karena itu para ahli sunnah peka di dalam hal ini. Tidak sembarang di dalam mengafirkan. Nah. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya. Ini sudah pembahasan yang kelima. Baik, sudah adanya kita adan dulu. Baik. Insyaallah dikembali diumumkan ya bahwa akan ada sholat jenazah nanti. Kita selesaikan materi pembahasan. Apabila jenazahnya sudah siap, kita sholat isya. Setelah sholat isya dilakukan sholat jenazah. Sangat diharapkan kepada seluruh ikhwah hadirin untuk ikut kajian hingga selesai dan ikut mensolatkan jenazah. Jazakumullah khairan. Jadi kita ke pembahasan yang kelima. Sikap terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Bukhari rahimahullah, "Wa ma raaitu fihim ahadan yatanawalu ashhab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Iya. Saya tidak melihat seorang pun mengganggu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatanawalu itu mengganggu, apakah dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tangan. Iya, dia mencela, mencerca, menjelekkan. Tidak ada seorang pun dari guru Al-Bukhari yang jumlahnya 1,000 yang seperti itu terhadap para sahabat. Nah, maka harus diketahui kewajiban terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajibannya diterangkan. Qalat Aisyatu, Aisyah berkata, umiru ayastaghfiru lahum. Mereka diperintah untuk memohonkan ampun terhadap para sahabat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjelaskan ridha untuk mereka dalam Al-Qur'an. Ya, radhiyallahu anhum wa radu anhum was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad taballahu 'alal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usra. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajiri wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usra." Sungguh Allah telah mengampuni nabi, kaum muhajirin dan al-ansar yang mengikuti beliau di masa susah. Iya. Jadi manusia diperintah untuk apa namanya? Memohonkan ampun. Iya. Terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kewajiban yang harusnya dijaga oleh seorang hamba. Global dari kewajiban kita terhadap para sahabat, dan ini terserat di dalam ayat yang akan disebutkan oleh Al-Bukhari, global kewajiban terhadap para sahabat, selamat lisan dan hati kita terhadap para sahabat. Selamat lisan dan apa? Hati terhadap para sahabat. Jadi lisannya kalau menyebut sahabat, dia hanya sebut dengan kebaikan. Dia doakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kalau dua orang sahabat radhiyallahu anhuma, kalau banyak sahabat radhiyallahu anhum, kalau perempuan radhiyallahu anha, kalau banyak sahabat perempuan radhiyallahu anhunna. Dia doakan ridha untuk siapa? Para sahabat dan sahabiat. Iya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh lisan menyebut mereka dengan kejelekan. Iya. Karena itu dikatakan oleh At-Tahawi, "Wa man dzakarahum bisu fa huwa ala ghairi sabil." Siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan, maka orang itu tidak di atas jalan yang lurus. Kejelekan apapun, tidak boleh dijaga kalimat itu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kejahilan sebagian orang, yang na'udzubillah, perhatikan dari kalimat-kalimat. Ada sebagian orang yang menyebut kisah sahabat, apa namanya, melewati sebuah pohon yang disebut Datu Anwab. Iya. Sebut Datu Anwab. Kemudian orang ini, si jahil ini, dia bahasakan, ketika sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ija'al lana Datu Anwatin kama lahum Datu Anwab." Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwab sebagaimana mereka memiliki Datu Anwab. Dia katakan, kambuh kesyirikannya sahabat, kumat kesyirikannya sahabat. Iya. Jadi ini naudzubillah dari takbir kumat. Tahu antum kumat? Bahasa Indonesia semua orang paham kumat ya. Kumat itu penyakit ada pada dia. Ya. Muncul di waktu-waktu tertentu, tapi ada pada dirinya. Mau diyakini kesyirikan ada para sahabat kumat di waktu-waktu tertentu? Ini takbir yang keliru terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Iya. Para sahabat yang berucap itu, mereka baru masuk Islam. Mereka tidak tahu bahwa itu perbuatan yang dilarang. Jadi udur mereka jahil, tidak paham. Dan itu udur. Karena itu Nabi SAW tidak mengatakan kalian kafir, tidak. Beliau menegur dengan keras. Iya. Allahu Akbar di sebagian riwayat Subhanallah, Maha Suci Allah. Inna hala sunan. Itu adalah sunnah. Kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Jelas ya, ditegur oleh Nabi. Karena kejahilan pada mereka. Tapi kalau dikatakan kumat, kumat itu konsekuensinya harus tahu. Dia ada pada dirinya. Muncul. Muncul pada waktu tertentu. Ya. Maka dijaga dari kalimat-kalimat terhadap sahabat Nabi SAW. Ada lagi sebagian orang yang lain ketika menyinggung kegiatan kaum Khawarij di pemberontakan di Al-Hurra, dia sifatkan di situ semuanya adalah Khawarij. Padahal yang terlibat di situ ada sebagian sahabat terlibat. Ya, semuanya dikatakan Khawarij, sahabat disebut Khawarij. Ya. Dan ini semuanya muncul karena ada masalah di pembahasan-pembahasan akidah ini. Ya, kalau salah ucap, salah bicara, itu kadang seorang terjadi. Salah bicara. Ya, tapi kesalahan yang sifatnya, harusnya seorang itu tanabbuh, ya, mendetailkan ibarat, dibiarkan dan digampangkan, ini bukan dari ciri seorang yang mengenal akidah yang benar. Iya. Nah. Jadi kewajiban yang pertama terhadap sahabat, lisan harus selamat. Kalau ada silam pendapat di tengah mereka, kejadian fitnah di tengah mereka, kita harus jaga lisan kita. Karena itu tidak usah disinggung-singgung peperangan antara Ali dengan Muawiyah, antara Aisyah dengan kubu Ali dan sebagainya dari kejadian-kejadian di tengah para sahabat. Sebab mereka di dalam hal tersebut berijtihad. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Kalau kita ikut, kita pasti dapat dosa. Tidak ada yang lain. Jelas ya? Maka itu dari fikih Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata ketika ditanya tentang hal itu, kata beliau itu darah-darah, Allah telah selamatkan tangan saya tidak ikut di dalamnya. Maka saya akan menjaga lisanku selamat dari hal tersebut. Iya. Dan ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Karena itu dari perhatikan kalau siapa yang membaca di buku-buku biografi, buku-buku sejarah, kadang ada yang menyinggung. Ya. Dan mengaitkan terkait dengan kejelekan sebagian sahabat. Seakan-akan sahabat ini jelek atau berbuat begini, bergampangan, itu enggak benar ya. Apalagi diambil hikayat dari biografi sahabat-sahabatnya begini, supaya sahabatnya dicela, diketawai. Ya itu enggak cocok. Iya. Justru kalau ada hal yang keliru di biografi sebagian sahabat misalnya, maka diberi udur yang bagus. Itulah tugasnya ahli sunnah. Diberi udur yang bagus untuk sahabat tersebut. Kalau ada hal yang kira-kira seorang berjelek sangka padanya, diberikan udur yang bagus. Nah, demikian pula hati. Tidak boleh hati itu hasad terhadap sahabat, dengki. Yang ada dia cinta kepada sahabat, memuliakan. Iya, memuliakan para sahabat Nabi SAW. Karena itu dari kebaikan di dalam mempelajari akidah ini, kita sering menyinggung terkait dengan sahabat Nabi SAW, supaya kita selalu memperbaharui. Mengingat bahwa kecintaan kepada Nabi dan para sahabatnya itu bagian dari iman. Dan bagian dari apa? Hal yang membawa kebaikan untuk kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa selama dia hidup tidak ada kegembiraan dia yang lebih besar seperti kegembiraannya ketika dia masuk Islam dan ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Maka Anas bin Malik sangat gembira dengan hadits itu. Bagaimana tidak? Kata Anas, saya pun cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman. Walaupun saya, dan saya berharap dikumpulkan bersama mereka, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Dia ingin seingi amalannya Abu Bakar, tidak mampu Anas bin Malik. Dia ingin seingi amalannya Umar, tidak mampu. Dan dia ingin dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabat. Maka dengan dia perbaiki kecintaannya kepada Nabi dan para sahabat, diharapkan dia dikumpulkan bersama mereka. Jelas ya? Maka ini masalah kecintaan diperbaiki. Selalu diluruskan. Ya, jangankan kita, para nabi kadang dikoreksi dari kecintaannya. Karena itu Nabi Ya'qub diuji kecintaannya. Dengan anaknya Nabi Yusuf dihilangkan darinya. Ya. Nabi Ibrahim diuji kecintaannya kepada Allah untuk menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail. Ya. Dan seorang hendaknya seperti itu. Kecintaannya kepada istrinya, kepada hartanya, kepada anak-anaknya. Harus selalu dia dudukkan pada tempatnya. Di posisi yang wajar saja. Cintaan pada dunia itu hanya dibolehkan pada perkara yang sifatnya tabiat manusia saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Iya. Tidak boleh lebih daripada itu. Bahkan harusnya dia tahu bahwa dunia dan segala isinya adalah hina dan remeh. Tidak ada harganya. Nah itu yang harusnya dia tanamkan supaya kecintaannya selalu benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu dia jaga kecintaannya kepada Rabb-nya, kepada nabinya dan kepada para sahabat, maka Rasulullah telah bersabda, "Al-mar'u ma man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Bersama siapa yang dia cintai. Nah. Baik. Dan kita diperintah untuk memohonkan ampun. Jadi kalau perintah memohonkan ampun, berarti dilarang mencela para sahabat. Tidak boleh mencela mereka. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. "Lau anna li ahadikum mitla uhudin dahaban, fa'anfaqahu fi sabilillah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Andai kata salah seorang dari kalian memiliki emas sebanyak gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, maka mereka, orang yang berinfak ini, tidak akan mencapai satu mud dari kebaikan para sahabat. Satu mud dua telapak tangan. Tidak mencapai satu mud, tidak pula setengahnya. Ya. Karena itu siapapun yang datang setelah sahabat, ingin beramal dengan amalan apapun, ya, melakukan segala jenis ketaatan apapun, dia tidak akan mencapai kedudukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Karena itu untuk sampai ke jenjang mereka, kita jalurnya di sini. Dari jalur mencintai para sahabat, membela mereka, menyebarkan ilmunya. Iya. Ketika menyebut para sahabat didoakan radhiyallahu anhum. Maka ini dari hal yang indah di dalam kehidupan seorang yang bertauhid, berakidah dengan akidah yang benar. Ya, karena itu masih diketemukan sejumlah guru. Kalau mereka mengajar dan disebut nama sahabat, kadang dia menangis. Ya, saking cintanya dan besarnya penghormatan mereka terhadap sahabat Nabi. Ya, kita sekarang ini semuanya duduk membaca Al-Quran sampai kepada kita ilmu dari hadits Rasulullah. Lewat jalur mana datangnya? Hah? Iya. Siapa yang menyampaikan dari Nabi? Kan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyampaikan seluruh dari agama itu kepada kita. Dan mereka menyampaikannya bukan harfiahnya saja. Ya, Al-Qur'annya dan hadisnya, huruf-hurufnya. Mereka sampaikan juga tafsirnya dan penjelasannya. Hingga hari ini pemahaman terhadap agama itu tetap berjalan dan ada di kalangan para ulama, diwarisi Karena ilmu adalah warisan. Ya. Karena itu dari kebodohan orang-orang jil, jemaah Islam liberal ini, katanya mereka ingin menafsirkan Islam lebih modern. Ya, modern apa yang mereka tafsirkan? Ya. Kerjanya orang-orang jil ini gampangan dengan maksiat, ya. Gampangan dengan apa namanya? Dengan jangankan kemaksiatan, jangankan gambar-gambar telanjang. Itu biasa bagi mereka. Kekafiran adalah hal biasa. Semua agama sama. Semua agama benar. Iya. Dan kata mereka, harus ditafsirkan Islam untuk apa? Supaya tidak ada radikalisme. Justru itulah pemahaman mereka yang radikal. Iya. Dari orang-orang yang seperti inilah, muncul berbagai kerusakan. Dan harus dipahami, bahwa menapaki agama dengan jalan para sahabat itulah jalan istiqamah. Sebab kebaikan di tengah manusia. Semua agama sudah ditafsirkan oleh mereka dengan benar. Ya. Orang-orang yang keliru dalam memahami agama, ya, itu terjadi di semua agama. Bukan di tengah umat Islam ini saja. Ya. Hanya saja, ya, kita dijajah oleh banyak musuh. Media saja itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya. Perhatikan bagaimana pemberitaan-pemberitaan tentang umat Islam. Ya. Seakan-akan semua sumber terorisme itu dari umat Islam. Ya. Kalau masalah ISIS, oh, ramai sekali diliput orang-orang yang apa namanya keliru pemahamannya, kaum Khawarij ISIS ini diliput. Tapi giliran orang-orang kafir buat terorisme di kejadian Norwegia sana, di kejadian penembakan di Amerika. Mana mereka hanya liput sebagian saja, satu hari, dua hari, sudah beres. Ini tiap hari, masalah ISIS. Selalu diikutkan terorisme kepada apa? Umat Islam. Ya. Padahal orang-orang yang melakukan peledakan ini dan sebagainya, itu belajar dari orang-orang kafir juga. Ya. Dan mungkin saja di belakang mereka, terselip dari orang-orang kafir yang menyusup di tengah umat Islam. Karena itu harus dipahami. Agama ini secara baik dan benar. Iya, maka kecintaan kepada para sahabat itu adalah modal yang baik. Ya, dan dari sini juga diambil suatu pelajaran yang lain. Ya, seorang memperhatikan dari cintanya, jangan sembarang. Ya, kemudian anak-anaknya dia didik untuk cinta kepada figur-figur yang benar. Ya, jangan taunya pesepak bola saja. Ya, kalau tanya apa namanya? Timnya Barcelona, masya Allah, ya, dari pemain nomor 1 sampai nomor 11 semuanya kenal. Ya, tapi coba tanya siapa 10 orang sahabat masuk surga, dijamin masuk surga. Oh, saya kemarin kayaknya lupa ingat. Ya. Untung kalau lupa ingat, kalau belum pernah dengar sama sekali. Ya. Dan ini dari musibah di tengah kaum muslimin. Ya. Dan kita hendaknya mendidik dari anak-anak dan keluarga. Ya, dengan hal yang membuat mereka dekat kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang salih. Ya. Karena diharapkan dikumpulkan bersama mereka. Dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Jadi kalau dia kegemarannya tiap hari pemain sepak bola nomor 11 saja yang dia ingat, atau nomor 7, ya. Itu yang mendominasi. Ya, Nabi bersabda seorang bersama siapa yang dia cintai. Ya. Mau dikumpulkan bersama Ronaldo, hah? Siapa lagi satu itu? Messi ya, ya, sebagainya. Ini dari kesialan menimpa seorang hamba. Coba kalau dia kerjanya membaca Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah, dia baca dari nama-nama para sahabat, sirah-sirah para ulama as-salaf, membuat dia cinta. Ya. Karena itu dari ciri salafi, memang buku-buku yang diajarkan itu terkait dengan buku-buku as-salaf. Mereka ajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud. Ya, buku-buku yang ada sanadnya, buku-buku yang bersambung dengan apa? Para ulama. Sehingga terikat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, generasi yang terbaik di tengah umat. Ya. Apalagi dia baca dari Al-Qur'an, dari kisah para nabi dan para rasul. Subhanallah. Dan hal yang lebih baiknya lagi kalau dia sudah belajar agama, disitulah keindahan yang terbesar dalam mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pintu yang luar biasa. Iya. Maka ini hendaknya diperhatikan ya, dari mana yang kita petik dari pembahasan-pembahasan akidah ini. Kata beliau, wadzalika qauluhu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini dalil tentang mendoakan para sahabat. Dan ayat di surah Al-Hasyr. Ayat ini datang, sebelumnya ada dua ayat. Ayat yang pertama dijelaskan tentang keutamaan sahabat muhajirin. Ayat setelahnya dijelaskan keutamaan sahabat al-ansar. Iya. Ini selalu dalam Al-Quran. Kalau disebut dua golongan sahabat, muhajirin al-ansar, selalu didahulukan muhajirin. Sebab muhajirin lebih umum, secara umum lebih utama. Karena pengorbanan mereka dan kedahuluan mereka di dalam masuk Islam, pembelaan mereka terhadap agama itu lebih besar. Iya. Setelah disebut dua golongan sahabat ini, datanglah yang setelahnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka, apa kewajibannya? Mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Iya, mendahului kami dengan keimanan. Subhanallah, kalau kita baca satu sirah dari sahabat, bagaimana pengorbanannya di dalam membela agama, bagaimana jasa dia di dalam menyebarkan kebaikan, atau bagaimana dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana dia berkorban untuk Islam dan umat Islam, ya, itu luar biasa di dalam sirah dan biografi mereka. Hanya saja kita kurang di dalam mempelajari bagaimana sirah dan biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Ini dari hal-hal yang hendaknya selalu kita kembangkan ya. Karena itu saya selalu anjurkan ya, dan di banyak daurah kita, kita membahas buku-buku terkait dengan buku-buku yang memiliki sanad. Iya. Disebut rawi-rawi, para ulama yang meriwayatkan dan para sahabatnya. Agar supaya kita dengan menyebut nama-nama itu bisa menerangkan dari kisah-kisah hidup mereka, tauladan yang kita ambil dari mereka, ya, dan membangun kecintaan, ya, bersama orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Nah, jadi kadang seorang cinta kepada orang yang salih, walaupun dia sendiri tidak salih, tetapi dia diharap, mengharap, ya, kebaikan dari Allah dikumpulkan bersama orang-orang yang salih itu. Iya, dan kecintaannya, kalau dia jujur dalam cinta, itu ada konsekuensi lainnya. So, kalau dia jujur kepada cinta kepada Nabi misalnya, dia tidak akan bermaksiat kepada perintah Nabi. Iya. Ibarat seorang yang sangat cinta kepada perempuan. Iya. Gadis ini minta apa saja dia akan berikan. Minta apa saja dia akan apa? Berikan. Tapi kita mengaku cinta kepada Nabi, para sahabat. Iya. Kadang diminta hal yang kecil saja, belum tentu dia datang. Masya Allah ya, kalau misalnya anak-anak muda sekarang, ya, ada apa namanya, waktu berkunjung, ya, diminta datang hari ini, datang dia. Jam berapapun datang. Ya, tengah malam pun bisa datang. Ya, ada waktu rutin. Nah, itu cinta keliru coba ya. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi, kepada para sahabat. Iya. Ini majelis seperti ini, dari majelis ilmu, itu dihitung oleh para ulama seakan-akan itu adalah majelisnya Nabi dan para sahabatnya. Sebab disebut hadith-hadith Rasulullah, disebut nama-nama sahabat di dalamnya. Iya. Kecintaan menghadiri majelis ilmu jarang, malas. Nah, ini menunjukkan pada kecintaannya ada masalah. Pengakuan lebih mendominasi. Maka harus ada kejujuran di dalam hal tersebut. Baik. Apa yang mereka doakan? Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan di dalam hati kami ada gil, kedengkian. Ya, kedengkian, ketidaksukaan, kebencian terhadap orang yang beriman. Nah, ini harus dijaga oleh seorang hamba. Sifat-sifat, iya, dari sifat kaum mukminin. Jadi pun kalau dia benci kepada orang, bukan benci kepada pribadi orang itu, bukan benci kepada orangnya, tapi benci kepada kejelekan yang dia lakukan. Kepada kejelekan yang dia lakukan. Iya. Itu harus dijaga dan dipelihara. Nah, karena itu dari keunikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, iya, datang kepada orang mengabarkan bahwa salah seorang dari musuh beliau yang paling memusuhi Ibnu Taimiyah dan paling banyak gangguannya terhadap Ibnu Taimiyah meninggal. Jadi orang ini datang memberi kabar gembira kepada Ibnu Taimiyah, musuhnya meninggal. Memberi kabar gembira. Ibnu Taimiyah marah akan hal itu. Iya. Maka dia datangi rumah orang tersebut. Memberikan takziah. Kemudian dia berikan kepada keluarganya, apa yang kalian inginkan, perlukan, maka saya bersama kalian dalam hal ini. Maka itu memberi pengaruh yang indah. Apa namanya? Di tengah manusia. Ya. Di tengah manusia. Jadi kalau setiap ada orang yang berbuat keliru kepada kita, kita balas, kita apa namanya, lakukan seperti yang dia lakukan, tidak akan tercipta kebaikan. Ya, seorang berakal. Jangan mengikuti hawa nafsunya. Jangan memikirkan diri ya. Tapi dia pikir kemaslahatan yang baik untuk apa? Untuk manusia. Adapun dia dihujat, dini, itu urusan. Kalau dia zalimi, Allah tidak akan telantarkan hal itu pada hari kiamat. Iya. Dan Allah telah berfirman, apa namanya? Idfa' billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah dengan hal yang paling indah. Maka orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, maka dia nanti akan berubah menjadi orang yang sangat apa? Mencintai kamu. Iya. Kalaupun kebatilan dijelaskan, dia jelaskan sekadar kebatilan tersebut. Tidak terkait dengan masalah orang-orangnya. Tapi kadang sebagian orang, dia membantah ahlul bidah. Betul dia bantahannya. Masya Allah jelas bantahan. Terhadap sururiyah, terhadap ini dan sebagainya. Tapi yang tampak dari bantahan tersebut, bukan hanya menampakkan apa namanya, dia membantah bidahnya. Tapi kelihatannya benci sama orangnya. Dan ini tidak benar yang seperti itu. Iya. Seakan-akan ada masalah pribadi dengan orangnya. Tapi harusnya dia ketika berbicara, dia berbicara menampakkan kebenaran. Iya. Maka ini diperhatikan ya, tidak boleh ada gil terhadap orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau maha rauf, maha pengasih, maha penyantun, lagi maha penyayang. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, ini terkait sikap terhadap bid'ah. Kata beliau, وَكَانُوا يَنْهَوْنَا عَنِ الْبِدَعِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِقَوْلِهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلِقَوْلِهِ وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. Dan mereka melarang, semua guru Al-Bukhari itu melarang dari bid'ah. Iya. Karena tidak ada ahli sunnah yang menggampangkan bid'ah, yang mengajak kepada bid'ah. Mereka tahu bahaya dari bid'ah itu. Mereka tahu bahaya dari apa? Dari bid'ah tersebut. Iya. Dari sisi bahayanya, Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya dalam Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Sebelum bid'ah terjadi, sudah dilarang oleh Nabi. Iya. Sudah dilarang. Sebelum bid'ah di tengah umat ini terjadi, sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka, berbuat bid'ah dan menggampangkannya itu menyelisih Al-Quran dan menyelisihi hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, di belakang bid'ah ini terdapat bahaya-bahaya lain. Dia adalah sebab perpecahan bid'ah itu. Iya. Karena itu kita diperintah bersatu, menapaki jalan yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan itu, jalan yang lurus ini. Dan jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. As-subul ditafsirkan oleh Mujahid, bid'ah-bid'ah. Sebab itu akan memecah kalian dari jalan Allah. Maka dia adalah sumber perpecahan. Dan bid'ah ini, iya, bid'ah menjadikan pelakunya dapat laknat. Iya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man awa muhditan fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasi ajma'in." Barang siapa yang menganut melindungi pelaku bid'ah, bisa juga dibaca "Wa man awa muhditan." Barang siapa yang menganut bid'ah, yaitu dua yang kena ancaman. Orang yang menganut bid'ah dan orang yang melindungi pelaku bid'ah. Kalau dia melakukan itu, falihi la'natullah, dia akan mendapatkan la'nat dari Allah, para malaikat dan dari seluruh manusia. Iya, dan ini dari bahaya bid'ah. Dari bahaya bid'ah yang lainnya, bid'ah ini, bid'ah kecil menyeret kepada bid'ah yang lainnya, lama-lama bisa menjadi besar. Iya, karena itu ahli sunnah tidak ada istilah mereka, apa namanya? Oh, kita buat bid'ah satu dulu. Tidak apa-apa, cuma satu yang kita buat. Iya. Mereka melarang dari semua jenis bid'ah. Kalau mereka tahu itu bid'ah, maka mereka segera meninggalkannya. Setelah sampai kepadanya ilmu. Sampai kepadanya ilmu. Iya. Dan kalau misalnya terjatuh dalam bid'ah, diingatkan, dia kembali rujuk kepada kebenaran. Itu ciri ahli sunnah. Iya. Karena itu kata Al-Barbahari menunjukkan bahaya bid'ah ini, ihdar sigar al-muhdathat fa innahu satasiru kibara. Hati-hati kalian dari bid'ah yang kecil, sebab dia nanti menjadi bid'ah yang besar. Jadi bid'ah yang besar. Iya. Dan sudah ada pelajaran dalam sejarah ya. Di kisah yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari kejadian bid'ah yang paling pertama muncul di Basrah dari bid'ah amaliyah, bukan bid'ah keyakinan ya, bid'ah amaliyah, yaitu zikir berjamaah. Jadi ada beberapa kelompok halaqo di masjid duduk-duduk. Satu kelompok dipimpin oleh satu orang, wahai kaum bertasbih 100 kali sama-sama membaca subhanallah subhanallah subhanallah. Sana lagi, wahai kaum tasbih 100 kali apa takbir 100 kali Allah Akbar Allah Akbar. Wahai kaum tahmid 100 kali alhamdulillah alhamdulillah. Ini bid'ah yang paling pertama muncul di mana? Di Basrah. Ketika muncul bid'ah ini, dilihat oleh siapa? Sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya. Dia langsung mengingkarinya. Dalam hatinya. Tapi untuk memberikan teguran ke mereka, Abu Musa al-Asy'ari mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Maka dia cerita kepada Abdullah bin Mas'ud apa yang dia lihat. Nah ini dari fikih para sahabat ya. Abu Musa al-Asy'ari ini dari ulama sahabat. Tapi bersamaan dengan itu dia kembalikan masalah kepada siapa yang lebih tua, lebih berilmu darinya, kepada Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud yang datang mengingkari mereka. Datang mengingkari mereka. Iya. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, "Wahai kaum, apa yang kalian lakukan ini? Ini bejana Nabi sudah apa namanya, belum lagi pecah, pakaian beliau belum lagi usang, maksudnya Nabi belum lama meninggal. Dan kalian sudah berbuat bid'ah dalam agama. Kalian hanya ada salah satu dari dua pilihan. Pilihan yang pertama, kalian menganggap bahwa kalian lebih baik daripada Nabi dan para sahabat. Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan ini. Dan tidak mungkin itu mereka anggap. Atau pilihan yang kedua, kalian sedang berbuat kesesatan yang nyata." Maka orang-orang ini pun berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Ma'aratna illal khair." Nah, ini umumnya dalih orang-orang yang berbuat bid'ah. Kalau ditanya, "Kenapa kamu melakukan acara begini, acara begitu?" "Oh, kami maksudnya bagus. Ya, kita ingin mengenang Nabi, cinta Nabi, ya, memberi santunan kepada ahli, orang-orang fakir, segala macam. Nah, niat kami baik." Nah, cukup niat baik itu. Harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Iya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, ya, "Nabi pernah mengabarkan tentang kaum Khawarij. Dan saya berfirasat, ya, banyak dari kalian ini termasuk dari mereka." Perhatikan. Rawi yang meriwayatkan kisah ini berkata, kebanyakan orang yang hadir di halaqah itu, dikir-dikir itu, itu kebanyakannya ikut bersama kaum Khawarij terbunuh di Nahrawan. Ya, perhatikan ya, bid'ah awalnya cuma dikir-dikir saja. Ujung-ujungnya apa? Bersama kaum Khawarij. memerangi pemerintah di mana? Di Nahrawan. Ikut terbunuh mereka di situ. Ini bid'ah kecil berujung kepada apa? Bid'ah besar. Dan ini dari bahaya bid'ah. Kemudian dari bahaya bid'ah, kalau terjadi sebuah bid'ah, pasti hilang sebuah sunnah. Itu jelas. Ya. Orang kadang keliru ya, dia pahami bahwa sunnah itu yang dikerjakan, sholat sunnah diamalkan, kemudian apa namanya, dia sholat tahajud, melakukan puasa sunnah, seakan-akan perbuatan saja yang sunnah. Harus diketahui bahwa dari sunnah ada yang namanya sunnah matru, sunnah tarkiyah, sunnah yang ditinggalkan. Perbuatan yang tidak dikerjakan itu sunnah. Ya. Jelas ya? Jadi selepas sholat, seorang tidak berdoa mengangkat tangan itu sunnah. Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Selepas sholat tidak ada dikir berjamaah itu sunnah. Karena Nabi tidak melakukannya. Jelas ya? Kapan dia lakukan? Hilang sunnahnya. Sunnahnya tidak melakukan itu. Dan itu kaidah tetap. Karena itu kata Ibn Hazm rahimahullah, ma ra'ayna bid'atan muda'a illa wa ma'aha sunnatun muda'a. Tidaklah kami melihat ada bid'ah yang disebarkan kecuali pasti bersamanya ada sunnah yang ditelantarkan. Ada sunnah yang ditelantarkan. Kemudian dari bahaya bid'ah ini, ya, bid'ah ini bisa membuat orang semakin larut di dalam kesesatan. Itu disebut dalam banyak ayat Al-Quran ya. Ya, ada banyak ayat sebenarnya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zagu azagallahu qulubahu." Tatkala mereka menyimpang, Allah buat hati mereka semakin menyimpang. "Qul man kana fi dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakan siapa yang dalam kesesatan, Allah akan membuat dia semakin sesat. Semakin lapang dalam kesesatannya. Ini dari kejelekan bidah. Dan dari kejelekan bidah ini dan dari bahayanya, bidah ini menjadi sebab seorang terusir dari telaga Nabi pada hari kiamat. Iya. Telaga Rasulullah, siapa yang minum satu teguk darinya tidak akan haus selama-lamanya. Telaga ini yang benarnya di padang mahsyar, ketika manusia menunggu di padang mahsyar, di tengah terik matahari. Di keberadaan telaga. Iya. Dan ini diusir. Ada sekelompok manusia diusir. Nabi tanya, kenapa mereka diusir? Mereka dari umatku. Maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Perhatikan bahasanya, mengada-adakan. Kekafiran masuk di dalamnya, murtad masuk di dalamnya, mengada-adakan bid'ah masuk di dalamnya. Demikian pula dosa-dosa besar disebut oleh para ulama mengkhawatirkan masuk juga di dalamnya. Jelas ya? Ini dari perkara-perkara hanya diperhatikan dari bahaya bid'ah. Dan banyak lagi bahaya bid'ah itu. Al-Bukhari jelaskan hakikat dari bid'ah. Kata beliau, anil bid'ah ma lam yakun alaihin nabi wa ashabuhu. Jadi bid'ah itu adalah suatu yang nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya. Itu ketentuan umum. Untuk mengetahui apa? Bid'ah. Sebab kalau itu baik, nabi dan para sahabat sudah lakukan. Agama sudah sempurna. Tidak ada satu kebaikan apapun kecuali telah diterangkan oleh Nabi. Jangankan kebaikan, kejelekan pun pasti diterangkan oleh Nabi bahwa itu jelek. Iya. Jadi kalau itu baik, terus tidak ada Nabi terangkan, tidak ada dalilnya, maka itu pasti adalah hal yang ditolak. Jadi kalau ada yang berkata, oh ini hal yang baik, walaupun Nabi tidak ajarkan, itu artinya dianggap Nabi berkhianat menyampaikan agama. Iya. Karena agama ini sudah sempurna. Dan itu ucapan Imam Malik ya. Siapa yang mengatakan ada bid'ah hasanah dalam agama, itu artinya dia telah menyangka Nabi Muhammad khanar risalah, kata Imam Malik. Itu dia artinya dia menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan risalah. Padahal telah sempurna agama ini. Telah sempurna agama ini. Dan Allah telah tetapkan bahwa nabinya sudah menyampaikan segala sesuatu kepada umat. Baik, kemudian disebutkan di sini dua dalil. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Itu kewajiban ya. Al-i'tisam bihablillah. Dan berpegang teguh itu dengan ilmu, dengan mempelajari ilmu, mengikuti jalan as-salaf. Istiqamah dalam mengamalkan kebaikan, meninggalkan apa yang dilarang. Banyak berdoa kepada Allah, memiliki teman-teman duduk yang baik. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ayat yang kedua, waliqolihi wa intuti'uhu tahtadu. Jika kalian taat kepadanya, kalian pasti mendapat hidayah. Ya, ketaatan kepada Nabi pasti mendapat petunjuk. Ya, mendapat hidayah. Kemudian pembahasan berikutnya, kata beliau, wa yahutsuna ala ma kana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu. Dan mereka menganjurkan untuk mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau, para sahabatnya. Ya, yang berada di atas jalan beliau. Nah, jadi seluruh guru itu menganjurkan mengikuti apa yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Itulah jalan as-salaf. Iya. Sekarang ini orang-orang banyak apa namanya mempermasalahkan istilah salafi. Ya, seakan-akan salafi ini produk baru. Ya. Istilah baru muncul. Ya, dan ini orang-orang yang mempermasalahkannya. Ya. Kalaupun dia umurnya sudah 100 tahun, itu masih dihitung anak yang baru lahir. Karena istilah salafi ini sudah ada semenjak dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dirinya sebagai as-salaf. Kata beliau kepada putrinya Fatimah, "Ni'mas salaf ana laki." Sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya, kata Nabi. Jadi beliau disebut dirinya sebagai apa? As-salaf. Dan hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Dan kata salafi itu dinisbat-nisbat, itu ada disebut oleh para ulama. Iya. Dan hakikat dari salafi jelas. Iya. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Itu istilah salafi. Ya. Jadi dia bukan kelompok tertentu. Bukan organisasi, bukan yayasan, bukan ormas. Apalagi partai. Ya. Dia adalah sebuah sifat. Siapa yang bersifat dengannya, maka dia salafi dimanapun dia berada. Di masa manapun dia hidup. Apapun warga negaranya. Bagaimanapun warna kulitnya. Kalau dia berpegang di Al-Quran dan Sunnah dengan kesepakatan para sahabat, maka dia adalah salafi ahli sunnah. Dimanapun dia berada. Karena itu jangan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak kenal dari agama ini. Kenapa mereka benci kepada salafi? Iya. Banyak sebab. Di antara sebabnya, karena dakwah salafi ini mengajak kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan jalan para sahabat. Ya, sedangkan mereka mengajak kepada akalnya, kepada pendapatnya. Kalau ditanya dalil, tidak bisa sebut dalilnya. Iya. Kalaupun menerangkan dalil, dia terangkan dengan akalnya. Ya, maka ketiga, diminta apa dalil, tidak mampu membawakan dalil. Nah, kenapa mereka tidak suka dengan salafi? Ya. Sebab di dalam pokok-pokok prinsip salafi, membawa kebaikan untuk manusia. Dan banyak dari ahlul bidah tidak suka kebaikan untuk manusia. Nah, itu salah satu prinsip salafi yang akan datang nanti. Diterangkan oleh Imam Al-Bukhari. Kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Iya. Ini orang-orang kalau disebut tidak boleh melakukan demonstrasi. Tidak boleh menggugat pemerintah di umum. Iya. Kalau ingin menasihati dengan cara yang baik, semuanya ada dalilnya. Maka mereka tidak suka dengan cara itu. Iya. Akhirnya, orang-orang salafi ini dikatakan penjilat pemerintah, padahal mereka bukan pegawai negeri. Iya. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, semuanya sepakat di atas manhaj salaf. Iya. Dan mereka tidak pernah tercatat sebagai pegawai negeri. Jelas ya? Tapi itulah keyakinan agama yang membawa kebaikan. Ya. Kenapa mereka tidak suka dengan salafi? Sebab salafi mengarahkan cinta kepada para sahabat. Penghormatan kepada sahabat. Ya. Jelas ya? Jadi ini prinsip-prinsip dasar yang diajarkan. Itulah yang membuat mereka gerah. Sehingga ujung-ujungnya penamaan. Ya, karena manusia itu biasanya gemar dengan penamaan-penamaan. Orang yang tidak punya apa, dasarnya penamaan. Oh ini begini, begitu, tuduhan-tuduhan saja. Ya. Sudah banyak istilah populer ini, dipopulerkan oleh Amerika dan kawan-kawannya. Ya salafi, wahabi, itu istilah mereka semua ya. Ya. Sudah menjadi istilah internasional untuk membuat lari dari agama yang benar. Kalau ditanya apa itu salafi? Ya. Disebutkan sifat-sifat, oh salafi itu memerangi kaum muslim menghalalkan darah. Kita justru yang mengingkari hal itu. Bingung sendiri mereka. Kok bisa? Ya. Salafi tidak suka berselawat kepada Nabi. Siapa bilang? Ya, coba kamu belajar. Ya. Tiap hari dia baca hadis, tiap kali menyebut hadis, sebut nama Nabi, pasti dia berkata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ahli hadis, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Macam-macam tuduhan. Salafi tidak suka berdoa. Ya. Masya Allah. Ada-ada saja. Ya. Dari hal-hal yang dituduhkan. Nah, karena itu, ini dari dakwah salafiyah hendaknya dipelajari dengan baik dasar-dasarnya. Ya, sebab kadang juga orang-orang yang belajar, ya bukan dakwahnya yang keliru, tapi ada sebagian person yang belajar kadang, Masya Allah, terlalu semangat. Ya, saking semangatnya, dia berbuat apa? Hal yang keliru. Ya, ingin berbakti, tapi dia berbuat durhaka tanpa dia sadari. Ya, karena memang kadang seperti itu. Rama naf'an fadarra bighairi qasdin wa minal birri ma yakunu uquqa. Kata seorang penyair, dia menghendaki manfaat tapi membuat bahaya tanpa dia sadari. Karena dari perbuatan bakti itu ada yang sebenarnya dianggap sebagai perbuatan durhaka. Dia niatnya ingin berbakti tapi hakikatnya apa? Kedurhakaan. Iya. Maka seorang selalu mencocokkan dari perbuatannya apa yang mencocoki dari jalan as-salaf. Iya. Jangan dinisbatkan pada dirinya sendiri. Dan jangan sekali-sekali dia berbicara dengan penamaan umum atas nama dakwah salafiyah, padahal mewakili dirinya sendiri. Ini dari hal-hal yang besar hendaknya dipelihara. Iya. Baik. Jadi dari ciri mereka, dari keyakinan yang disebut oleh Bukhari, adalah mereka menganjurkan untuk mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Mengikuti jalan as-salaf itu kewajiban hukumnya. Bukan boleh ikut, boleh tidak ikut. Iya. Dalam Al-Qur'an kewajibannya. Allah firman, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk dan dia tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Waktu itu siapa kaum mukminin? Para sahabat. Tidak mengikuti jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya. Kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Dan dari dalil mengikuti, wajibnya mengikuti jalan as-salaf, Rasulullah bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Itu sebaik-baik manusia. Tidak dipuji mereka sebaik-baik manusia, kecuali untuk diikuti. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim. Dan sepakat para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf. Tidak ada dari seorang alim pun yang mengatakan tidak wajib mengikuti jalan as-salaf. Semuanya sepakat. Iya. Karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Qad thabata wujubu ittiba'i as-salaf bil kitabi was-sunnati wal ijma'." Telah syah kewajiban mengikuti as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan kesepakatan ulama. Jadi Ibnu Qudamah menukil apa? Kesepakatan. Ibnu Qudamah kalau berkata di Al-Mughni, pembahasan fikih, sepakat ulama tentang begini. Oh, itu diambil oleh semua manusia di berbagai madhab. Sebab Ibnu Qudamah mengerti pendapat ulama di berbagai negeri, di masanya, di masa sebelumnya, di masa sebelumnya. Dipahami oleh Ibnu Qudamah. Karena itu kalau beliau menukil kesepakatan, itu diperhitungkan. Dan diantara yang menukil kesepakatan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata di dalam Majmu'ul Fatawa di jilid 4, halaman 149, kata beliau, "La aiba ala man adhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi, bal yajib qubulu dhalika bil ittifaq, fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqa." Kata beliau, tidak ada aib bagi siapa yang menampakkan manhaj salaf bernisbat kepadanya, mengacu kepadanya. Tidak ada aib, bahkan wajib menerima hal tersebut menurut kesepakatan ulama. Karena jalan as-salaf itu tiada lain kecuali kebenaran. Iya. Maka ini semuanya dari argumen yang kuat. Sekarang kita ada bukti kuat. Al-Bukhari menukil kesepakatan dari guru-gurunya. Semuanya menganjurkan untuk mengikuti apa? Jalan para as-salaf. Jalan Nabi dan para sahabatnya. orang-orang yang mengikuti Rasulullah dengan benar. Iya. Liqaulihi ta'ala, dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ya. Ikutilah jalan yang lurus itu. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, sehingga jalan-jalan itu memecah kalian dari agama Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Ya. Nabi pernah menggaris sebuah garis lurus. Ya. Beliau garis-garis yang lurus, kemudian beliau berkata, hadza siratullahil mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Setelah itu, di garis yang lurus ini, beliau garis lagi di samping kanan dan kirinya, garis-garis yang lain banyak. Iya. Kemudian beliau berkata, hadhihi subul. Ma min sabilin illa wa 'alaiha syaitan yad'u. Ilaiha. Tidak ada, ini jalan-jalan. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan menyuruh kepada jalan ini. Ya. Kemudian beliau membaca ayat ini. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalan yang lurus itu. Wa la tattabi'u subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Sehingga memecah kalian dari jalan Allah. Iya. Dan diibaratkan dalam sebuah hadis, jalan yang lurus, di sampingnya ada pintu-pintu terbuka, hanya ditutupi dengan tirai-tirai. Iya. Kita hanya diperintah supaya jalan lurus saja. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan jangan sekali-sekali membuka. Sebab kalau dia buka, dia akan masuk ke pintu-pintu yang mengeluarkannya dari jalan yang lurus ini. Iya. Maka ini perumpamaan-perumpamaan dibuat oleh Nabi supaya kita lebih istiqamah di atas jalan. Iya. Alhamdulillah agama itu mudah ya. Jalannya lurus, terang, sisa kita ikuti saja. Tidak usah menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya, yang dipelajari jelas. Yang dipelajari jelas. Hanya tunduk mengikuti. Kita tidak dibebani dengan hal yang kita tidak mampu. Kemudian pembahasan berikutnya, kata beliau, wa la nunazi al-amra. Ini sikap terhadap pemerintah muslim. Kata beliau, wa la nunazi al-amra ahlahu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun la yaqulu alaihinna qalbun mri'in muslim. Ikhlasul amali lillah wa ta'atu ulatil amr wa luzumi jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu mi wara'ihim. Thumma akkada fi qawlihi ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Kata beliau, kami tidak menggugat perkara kepemimpinan dari pemiliknya. Iya. Namun menggugat perkara dari pemiliknya. Ya, jadi kepemimpinan itu, kalau sudah ada yang berkuasa, tidak digugat darinya. Ya, pemerintah kalau dia sudah syah, tidak dilakukan kudeta terhadapnya. Kalau dia adalah pemerintah muslim. Jelas ya? Dan ini prinsip ahli sunnah. Dan ini hal yang disepakati oleh guru-guru Al-Bukhari dan disepakati oleh para ulama di semua masa. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikasih dalil di sini. Dikasih dalil sebuah hadis dan ditakid dengan ayat. Thalathun la yaghullu alaihinna qalbun mri'in muslim. Ada tiga perkara yang tidak membawa gil, hasad, khianat di dalam hati seorang muslim. Ini tiga perkara kalau dijaga, ini dari perkara yang memperbaiki hati. Meluruskan hati. Iya. Apa tiga perkara ini? Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan karena Allah. Dia lakukan segala sesuatu dengan keikhlasan karena Allah. Yang kedua, ta'atu wulatil amr. Taat kepada para pemegang wewenang. Itu ulama dan umara. Itu yang ditaati. Iya. Waluzum jama'atihim. Kemudian komitmen terhadap jemaah kaum muslimin. Ini tiga. Jadi kalau dia selalu pada setiap masalah, walaupun apa yang terjadi di negeri itu, pemimpin muslim, dia ikut kepada pemimpin. Itu baru baik hatinya. Ya. Sekarang kalau diikuti, baca media, baca pembicaraan orang-orang, itu akan selalu ada kebencian kepada pemerintah. Bagaimana tidak, ini orang-orang kerjanya mengkritik. Iya. Ya kalau kemarin ribut-ribut masalah ISIS, ISIS ini anti pemerintah. Iya. Sebenarnya anti pemerintah itu siapa? Kalau mau dilihat hakikatnya, ISIS betul itu dengan fisik. Tapi ini ada orang-orang anti pemerintah, dia duduk memang tidak berperang. Tapi dia menggembos-gembosi, memanas-manasi. Ya. Karena itu di masa dahulu Khawarij itu, kaum Khawarij, ada jenis Khawarij dinamakan Al-Qa'adiyah. Dia Khawarij tukang kompor-kompori saja. Ya. Hanya manas-manasi orang untuk melakukan kudeta. Tapi dia sendiri tidak ikut. Ya. Tidak ikut. Dan inilah kerjaan banyak orang sekarang ini. Ya. Kadang dia berada di sebuah partai, kadang dia berada di belakang media, kadang dia macam-macam. Ya. Dan sifatnya sama. Kalau mau dilihat sifatnya sama dengan ISIS. Hanya jalurnya berbeda. Itu sana pakai jalur darah, yang sananya lagi pakai jalur apa? Ya. Jalur media ataupun jalur politik. Perhatikan. Tapi sifat mirip. Ujung-ujungnya sama. Ya. Ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya, lihatlah apa yang terjadi. Kejadian menimpa kita tahun 98. Iya. Jelas ya? Katanya pemerintahnya apa namanya? Korupsi. Iya. Sampai sekarang tidak pernah terbukti. Itu ujung-ujungnya kelihatan siapa orang-orang yang mencari kekuasaan di belakang itu. Dan lihat dari kejelekan yang menimpa umat hingga hari ini. Iya. Belum pernah ada bentuk stabil seperti di masa sebelum terjadi kejadian ini. Belum lama ini diteluk, ya, kudeta-kudeta. Katanya ingin supaya kehidupan lebih baik. Hingga hari ini tidak ada kehidupan yang lebih baik mereka dapatkan. Ya, di Mesir, di Yaman, setelah terjadi kudeta, semuanya kehidupan lebih parah, lebih hancur. Ya, mereka harus dipahami bahwa tuntunan Nabi itu tuntunan yang sudah jelas kebaikannya. Jelas kebaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah untuk taat kepada pemerintah muslim di segala keadaan pada hal yang ma'ruf. Ya. Pada hal yang ma'ruf. Karena itu Ubadah bin Samit berkata, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-sami wa ta'ah fil usri wal yusr wal manshati wal makra wa an la nunazil amra ahlihi." Illa antara kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan susah maupun lapang, dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa, dalam keadaan si pemerintah lebih mementingkan dirinya. Dengar perintah, tetap baiat Nabi untuk dengar dan taat kepada pemerintah. Kecuali kalau melihat kekafiran yang nyata, nah itu baru. Jadi kapan boleh kudeta? Itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, melihat kekafiran yang nyata. Iya. Kafiran yang nyata. Ingat ya, nyata. Bukan ada silam pendapat. Karena itu Nabi berkata, indakum fihi minallahi burhan. Kufran bawahan, kekafiran yang nyata. Kalian punya argumen di sisi Allah tentang kekafiran itu. Bukan dalil umum, harus dalil khusus. Ya. Siapa yang bisa menegakkan hujjah argumen, bukan orang awam, itu tugasnya para ulama, orang-orang yang berilmu. Kemudian disyaratkan, kalau ingin mengganti pemimpin yang kafir, disyaratkan sudah siap pengganti setelahnya. So, kalau siap pengganti setelahnya, akan ribut nanti. Ya, turun pemimpinnya, siapa yang akan memimpin setelahnya? Lihat Mesir sampai sekarang. Ya. Memang setelah pemilu naik, si Mursi. Tapi lihat, karena dia naik lewat jalur teriak-teriak di jalan, diturunkan juga dengan jalur teriak-teriak di jalan juga. Ya. Tapi sekarang, gak tahu di mana rimbanya. Jelas ya? Demikian. Maka itulah hal yang hendaknya diperhatikan. Kemudian dari syarat, kalau menurunkan pemimpin yang kafir, kaum muslimin yang akan menurunkannya harus punya kekuatan. Iya. Kekuatan pada dirinya sendiri. Kekuatan pada dirinya sendiri. Iya. Jangan seperti dulu sebagian negara dianggap pemimpinnya kafir ingin dia apa namanya? Turunkan, dia kerjasama dengan Amerika, kerjasama sama Rusia untuk menurunkan. Setelah itu dikhianati, habis mereka semua dibantai. Iya, jelas ya. Syarat yang keempat, disyaratkan tidak boleh terjadi kerusakan yang lebih besar di belakang proses penurunan itu. Jadi kalau terjadi di belakangnya kerusakan lebih besar, pemberontak, apa namanya, pertumpahan darah, kekacauan, haram hukumnya, tidak boleh. Sepakat para ulama, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Itu bukan dari kaidah syariat. Merubah kemungkaran melahirkan apa? Kemungkaran lebih besar. Kita ini tidak lebih utama daripada Nabi. Nabi SAW tidak membunuh Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, pemimpin kaum munafikin. Kenapa tidak dibunuh? Akan terjadi kerusakan lebih besar di belakangnya. Karena itu Nabi berkata, "Aturiduna yatahaddatsan nas anna Muhammadan qatala ashhabah?" Apakah kalian ingin manusia bercerita di luar bahwa Nabi Muhammad membunuh kawannya sendiri? Ya. Umat Islam tahu apa alasannya Nabi membunuh Abdullah bin Ubay misalnya. Tapi orang yang di luar Islam yang tidak sudah benci kepada umat Islam, oh lihat, Nabi Muhammad orang masuk Islam dia pergi bunuh. Kan itu yang disebarkan di luar. Ya, Nabi tidak lakukan itu. Jelas ya? Karena itu kaidah syariat tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan apa? Kemungkaran lebih besar. Dan ini fikih harus dipahami. Iya. Jangan seorang masuk di dalam hal, oh mungkin bisa, mungkin berubah, mungkin tidak berubah. Jangan masuk dalam hal itu. Masuk dalam hal yang pasti. Kalau dia rubah, pasti tercapai apa? Tercapai kemaslahatan di dalamnya. Baik. Jadi secara umum ya, bahwa iya, pemerintah muslim itu ditaati. Dengar, ditaati. Dalam hal yang ma'ruf. Kemudian sabar terhadap kezalimannya. Tidak boleh mengangkat senjata. Tidak boleh keluar dari jamaahnya. Iya. Dan dari kewajiban terhadap mereka mendoakan. Didoakan dengan kebaikan. Menghormatinya. Karena Rasulullah bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ard akramahullah." Siapa yang memuliakan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan muliakan dia. Dan siapa yang menghinakannya, Allah akan menghinakannya. Itu hadis Nabi ya. Bukan saya mengucapkan. Iya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuatkan oleh para ulama hadis itu. Nah, karena itu dari fikih Al-Imam Ibn Aqil Al-Hanbali, dia pernah berjumpa dengan seorang pemimpin atau kepala negara. Kemudian dia cium tangannya. Iya. Maka orang-orang berkata, "Kenapa kamu cium tangannya?" Maka Ibn Aqil berkata, "Kamu cium tangan orang tuamu?" Dia tanya, "Kamu cium tangan orang tuamu?" Orang ini menjawab, "Iya." Iya. Katanya, "Ini pemimpin, kebaikannya bukan untuk kamu saja dan untuk orang tuamu. Dia berbuat kebaikan. Dia berbuat untuk seluruh rakyat. Apa tidak lebih pantas dia dicium tangannya?" Nah, ini fikih yang bagus di dalam apa? Fikih as-salaf di dalam menghormati. Iya. Tapi orang-orang yang tidak suka dengan ini, ya, itu ujung-ujungnya, "Wah ini berkecamuk, berusaha keras cari muka." Ya itu istilah mereka ya. "Oh ini penjilat pemerintah. Oh ini ingin cari jabatan." Ya. Demikian. Padahal para ulama menanamkan hal ini. Al-Bukhari menjelaskannya. Al-Bukhari tidak ada hubungan di pemerintahan. Bukan pegawai pemerintah mereka. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Semuanya menanamkan akidah yang sama. Sebab itu adalah kemaslahatan bagi manusia. Adanya kepemimpinan di tengah manusia itu adalah sumber kebaikan. Karena itu dari fikih para sahabat, setelah Nabi meninggal, jasad Nabi itu, jenazah Nabi tidak diapa-apai. Mereka tentukan dulu khalifah pengganti Nabi. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, barulah mereka mengurus apa namanya penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu fikih yang mereka pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya pemimpin di tengah manusia. Ya, karena itu kata sebagian ulama yang bijaksana, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Ya. Kita sudah pernah merasakan ya, bukan tidak ada penguasa, tapi penguasanya lagi digoncang, digoyah. Ya. Lihat. berapa banyak nyawa yang melayang, kehormatan yang diinjak-injak, harta yang hancur, ya, hilangnya keamanan. Ini karena keluar dari petunjuk Nabi. Ya. Kalau pemimpinnya dianggap zalim, berbuat kesenangan-kesenangan, sabar saja. Kesabaran itu sebentar. Insya Allah akan terbuka hal yang baik setelahnya. Iya. Sezalim-zalim penguasa saat ini tidak ada yang seperti Fir'aun. Kalau menurut sangkaan saya ya. Tidak ada yang seperti Fir'aun. Bersamaan dengan itu Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel, tidak ada modal mereka kecuali kesabaran saja. Dan dengan kesabaran mereka ini, Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Hanya itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Tidak ada yang lain. Iya. Maka, ini dari fikih yang hendaknya dipahami. Dari jalan para ulama as-salaf. Iya. Kemudian ditegaskan di kandungan dari di akhir hadis dikatakan, Fa'inna da'watahum tuhitu mi waraihim. Sebab dakwah mereka ini akan melingkup di belakang mereka. Thumma akkada fi qawlihi ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ya, kemudian ditakid masalah ini, ditegaskan hal ini dalam firman Allah, taatlah, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri diantara kalian. Pembahasan yang ke-9 kata Al-Bukhari ini tentang mengangkat pedang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa alla yara as-sayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh memandang kebolehan mengangkat pedang terhadap umat Nabi Muhammad. Iya. Ini dari pembahasan yang menguatkan dua poin sebelumnya. Tidak boleh mengafirkan sembarangan dan tidak boleh kudeta. Karena itu, pedang tidak boleh diangkat terhadap umat Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Siapa yang membawa pedang terhadap kami, maka dia bukan dari kami. Bukan dari kami. Ya, dia bawa pedang kepada saudaranya, bukan dari kami. Jangankan itu, dia tunjuk pakai besi saja, walaupun besi tumpul, dia tunjuk kepada saudaranya, dia dilaknat oleh malaikat sampai dia turunkan besi itu. Iya. Ini saking besarnya perhatian Islam di dalam menjaga keamanan. Iya. Dan kalimat yara as-saif ini apa namanya? Mengandung beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, yara as-saif bermakna dia memandang bolehnya kudeta. Dan ini tidak diperbolehkan. Iya. Yara as-saif juga bisa bermakna, iya. Jadi kalau dia memandang bolehnya kudeta tadi, walaupun dia tidak keluar, tapi dia memahami seperti pemahaman Khawarij, itu sama. Dianggap dia yara as-saif. Iya. Karena itu sebagian orang disifatkan, karena yara as-saif. Padahal dia tidak ada dalam biografinya keluar mengangkat senjata. Hanya dia punya pemikiran Khawarij. Jelas ya? Daya Rasif kadang diartikan keluar benaran, melakukan kudeta. Membunuhi kaum muslimin. Dan ini semuanya tidak diperbolehkan. Hal yang diharamkan. Dan terdapat keagungan umat Islam ini. Ya, ini umat dirahmati, umat yang diagungkan. Dijaga hartanya, darahnya, kehormatannya. Iya. Nah, boleh seorang membuat kerusuhan di tengah umat. Hal yang membuat umat itu menjadi tidak tenang. Iya. Kemudian yang terakhir di sini, beliau sebutkan doa untuk penguasa. Waqala al-Fudail, berkata al-Fudail, yaitu al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini salah seorang ulama ya, ulama di kalangan as-salaf. Iya. Beliau hidupnya setelah masa tabi'ut tabi'in. Al-Fudail bin Iyad ini. Ya, tadinya beliau bekas perampok, penyamung di jalan, yang biasa menghadang di jalan. Setelah itu beliau bertobat pada Allah dengan tobat yang nasuh dan menjadi ahli ibadah, dikenal sebagai Abidul Haramain. Ahli ibadahnya di negeri Mekkah dan Madinah. Al-Fudail bin Iyad. Iya. Al-Fudail bin Iyad berkata, "Law kanat li da'watun mustajaba lam aj'alha illa fi imam. Li'annahu idza salaha al-imam amina al-bilad wal ibad." Kata Al-Fudail, andai kata saya ya memiliki doa mustajabah, Apa itu doa mustajabah? Doa yang pasti dikabulkan. Ya. Jadi kata misalnya ada orang dikatakan kepadanya, Allah beri anugerah untuknya. Kamu punya doa mustajabah, dikabulkan. Satu kesempatan saja berdoa. Ini satu doa, doa kamu ini dikabulkan. Kalau kamu berdoa, minta apa saja dikabulkan. Kata Al-Fudail, saya tidak akan peruntukkan doa itu kecuali untuk imam, untuk pemimpin. Perhatikan, dia tidak peruntukkan untuk dirinya. Dan itulah sifat seorang salafi. Para ulama salaf seperti itu sifatnya. Mereka bukan orang-orang yang memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan apa? Kemaslahatan manusia. Iya. Karena itu dari ciri seorang guru yang kita ambil ilmu darinya, dia itu nasihun li ummatihi. Penasihat untuk umatnya. Memang tulus dia menghendaki kebaikan untuk umat. Iya. Jelas ya? Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Ini diucapkan oleh Al-Fudail. Bahkan diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Padahal Imam Ahmad disiksa di tiga generasi pemerintahan Imam Ahmad ini. Bersamaan dengan itu, beliau juga berucap hal yang sama. Kalau punya doa yang mustajabah, dia akan berikan untuk pemerintah. Dan ini menunjukkan ketulusan dan benarnya apa? Keyakinan. Ya, tapi yang menjadi masalah, sering saja ribut-ribut. Ini banyak masalah di negeri kita. Banyak problem. Tapi dia sendiri tidak pernah doakan pemerintahnya. Iya. Tidak pernah mendoakan pemerintahnya. Dan dari musibah yang menimpa, di mimbar-mimbar Jumat, bukannya pemerintah didoakan, dilaknat pemerintah di mimbar-mimbar Jumat. Dipaparkan kejelekannya, dipanasi hati rakyat terhadapnya. Ya, dan itu na'udzubillah. Ya. Ini dari perbuatan yang keliru, keluar dari jalan yang lurus. Kenapa Fudail bin Iyad peruntukkan doanya untuk imam? Kata beliau, li'annahu idha saluh. Idza salih al-imam, kalau imamnya baik, salih, menjadi salih, amin al-bilad wal-ibad, maka negeri dan segenap hamba akan menjadi aman. Termasuk dia sendiri, Al-Fudail bin Iyad, menjadi aman. Iya. Demikian. Karena itu, kenapa Nabi perintah bersabar? Sebab kalau dia didolimi, dia bersabar, penderitanya untuk dia sendiri. Tapi kalau dia kudeta terhadap pemerintah, itu musibah bukan untuk dia lagi yang kena. Untuk semua manusia kena musibah. Jelas ya? Semua manusia kena musibah. Dan ini subhanallah di hari-hari ini. Pembahasan-pembahasan seperti ini banyak dialfakan. Sampai ada yang memfatwakan. Kalau misalnya gugur 1 juta orang di Mesir. Untuk menurunkan presiden yang tidak benar. Ya 1 juta itu sedikit katanya. Ya. Ini fatwa-fatwa gila dari mana muncul? Seperti ini. Dan ini diucapkan oleh orang-orang, kadang dia menyandang doktor dalam bidang akidah, dianggap sebagai tokoh, tapi tidak mengerti fikih ini. Bergampangan dengan darah kaum muslimin. Tapi anehnya di sebagian pembahasan, oh luar biasa, ada sebagian pembahasan, ya, ekstrim sekali dia memberi hukum. Ya. Apa hukum rokok? Oh kadang sampai dia kafirkan mungkin. Orang yang merokok. Saking bahayanya rokok ini. Ya. Karena itu kata seorang penyair, qatlum ri'in fi ghabatin jarimatun la tuktafar. Wa qatlu sya'bin kamilin mas'alatun fiha nadar. Ya. Katanya membunuh seorang di tengah hutan, itu adalah dosa tidak diampuni. Ekstrim kan? Dosa tidak diampuni katanya. Padahal itu dosa besar. Dosa besar tahtal masyiyah, di bawah ampunan Allah. Sebagaimana ayat yang telah kita jelaskan. Ekstrim di pembahasan ini. Dan begitu di pembahasan yang lainnya, membunuh menjadi sebab terbunuhnya seluruh rakyat. Wah itu pembahasannya kayaknya masih perlu diteliti. Ya. Jadi pembahasan masih perlu di apa? Diteliti. Ini pada rakyat terbunuh. Ya. Pembahasan masih perlu diteliti. Tapi membunuh satu orang, dosa tidak diampuni. Ini keadaan sebagian orang. Ya. Dan ahli sunnah tidak seperti itu. Karena itu dilihat kepada kemaslahatan. Nah, itulah orang-orang yang benar tulus menghendaki kebaikan untuk umat. Ya kalau dia bisa doakan untuk pemerintahnya kebaikan, dia doakan. Karena dengan baiknya pemerintah, baik pula untuk siapa? Untuk rakyatnya. Iya, untuk rakyatnya. Baik. Dan ini harus dipahami ya. Dalam hal-hal yang seperti ini. Jangan kayak sebagian orang kemarin. Ada sebagian orang mengaku salafi. Ya. Tapi giliran masuk pemilu. Ya sudah. Dia dukung salah satu calon. Ya. Ada salah satu nomor yang dia dukung. Karena alasannya lebih kuat, lebih gentle. Ya. Negara akan lebih berwibawa. Yang lainnya dia jelek-jelekan. Ya, padahal ini di mana-mana, di radionya, di televisinya mengaku salafi. Dakwanya kemana? Ke ahli sunnah. Ya, sekarang nggak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini. Mungkin gigit lima jari. Ya, yang tidak dia dukung naik. Ya, sekarang mau dia kemanakan prinsip-prinsip dakwah salafiyah? Ya. Maka ini orang-orang yang masuk di masalah-masalah besar, dia sendiri tidak mengerti. Ya. Masalah pemilu itu, semua orang tahu bahwa itu bukan dari perkara agama kita. Ya, dan para ulama ya, yang ada fatwa membolehkan ikut pemilu, itu kalau maslahatnya jelas. Ya. Ini semua yang hadir saya katakan memilih, dan pasti naik yang dipilih yang lebih baik, nah itu jelas. Tapi kalau naik, masuk, mungkin naik, mungkin tidak. Mana maslahatnya jelas? Sekarang mereka sudah dukung. Melalui TV-nya, melalui radionya. Tidak naik juga calonnya. Hah? Mana maslahat yang kalian dengung-dengungkan? Inilah politikus-politikus yang baru belajar. Iya. Harusnya dia ikuti dari nasihat. Padahal dia tanya kepada Sesaat Asyitri. Sesaat Asyitri kasih jawaban bagus. Ya, penuntut ilmu tidak layak ikut di masalah-masalah seperti ini. Kemudian dikasih kaidah umum. Ya, dikasih kaidah umum oleh Sesaat Asyitri. Ya, kalau ada maslahatnya ikut, tidak ada masalah. Ini sekarang dia dalam menentukan maslahat. Pasti atau tidak. Jangan seorang masuk di dalam hal yang dia tidak mengerti perkara-perkara itu. Tidak menimbang dengan timbangan-timbangan apa? Timbangan-timbangan syariat. Iya. Jelas ya? Itu sama saja, dia bolehkan makan bangkai. Nih, makan bangkai itu. Tapi dia sendiri, ya mungkin saya mungkin bertahan hidup, mungkin masih dapat makanan di waktu lain. Eh, enggak apa-apa, makan aja dulu bangkai itu. Ya, nanti kalau dapat makanan lain, urusan lain. Ya. Dan ini enggak cocok yang seperti ini. Jelas ya? Seorang beri pertimbangan yang jelas. Ya. Dan itulah fikih di dalam agama. Kaidah-kaidah salaf itu jelas. Manhaj as-salaf itu terang. Ya. Mana ada salaf terang. Karena itu ikhwani fillah, ini dari ucapan Al-Fudail bin Iyad, dan beliau tutup dengan ucapan Ibnul Mubarak. Qala Ibnul Mubarak, ya muallim al-khair may yajtari'u ala hadha ghairuka. Wahai sang pengajar kebaikan, maksudnya Al-Fudail, siapa yang berani tegas seperti ini kecuali engkau? Fudail ini imam besar ya. Ya, dan jarang ada orang yang berani tegas seperti ini berucap. Ya, apalagi di masa itu banyak orang-orang khawarij pemberontak. Tapi Al-Fudail tegaskan tentang wajibnya dengar dan taat kepada siapa? Kepada pemerintah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keberadaan kita di majelis ini membaca dari buku ini, dan semoga kita mengambil manfaat darinya. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah, semoga kita dikuatkan di akidah as-salaf, di atas jalan para ulama as-salaf di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih, wallahu ala'ad. Sebagian orang ingin mencontoh Imam Al-Bukhari, ingin memiliki banyak guru, tapi sebagian mereka bermudah-mudahan dalam mengambil ilmu kepada dai-dai yang menyimpang. Ya, ini keliru ya. Imam Al-Bukhari lihat semua gurunya, lebih 1000 semuanya istiqamah di atas jalan yang lurus, menunjukkan bahwa mereka memilih guru, bukan sembarangan. Karena itu Ibn Abi Hatim, dia tidak berguru kepada seorang guru kecuali kalau dipuji oleh ayahnya. Kalau Abu Hatim bilang kamu berguru sama dia, datangi dia, ambil hadis dari dia, baru dia pergi ke sana. Iya. Salah seorang tokoh Syiah, yaitu Jaluddin Rahmat, akan menyusun disertasi yang intinya bahwa Rasulullah SAW gagal dalam kepemimpinannya. Sebab beliau SAW tidak menyebut siapa yang menggantinya sebagai pemimpin setelah beliau meninggal. Ya ini orang dari pentolan Syiah di Indonesia dan mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran. Ya. Dan dia zahirnya adalah Syiah Rafidhah. Dan orang-orang Syiah Rafidhah itu disepakati kekafirannya oleh para ulama. Mereka menganggap Al-Quran kita kurang. Dan ini seperti bahasa Nabi gagal dalam kepemimpinannya. Dan itu bukan diucapkan oleh dia saja. Sudah diucapkan oleh Khomeini sebelumnya. Ya. Sudah diucapkan oleh Khomeini sebelumnya. Nah. Dan ini bahaya kelompok Syiah ini, bahaya internasional. Bahaya ancaman umum. Karena itu negara-negara yang paham bahaya Syiah itu mengambil sikap tegas terhadap Syiah. Seperti misalnya Malaysia yang dekat, ya dilarang Syiah di sana. Sebab mereka tahu ini bahaya untuk negara. Ya. Bahaya untuk negara. Cuma di negeri kita ini aja dimudahkan. Padahal mereka sudah membuat berbagai makar. Kejadian Sampang itu kemarin, mereka yang menjadi dalangnya. Ya. Mereka menjadi apa? Dalangnya. Sebab mereka yang mencela Abu Bakar, mencela Umar. Sengaja dia panas-panas orang. Supaya apa? Datang. Melakukan tindakan anarkis orang-orang yang tidak punya ilmu ini. Dan itu tidak kita benarkan, perbuatan anarkis tersebut. Tapi yang memancingnya siapa? Orang-orang Syiah sendiri. Dan itu mereka lakukan juga di tempat lain. Iya. Apa gunanya? Ya, mereka korbankan jemaahnya supaya bisa tampil di TV. Ya, ketika kejadian diundang mereka wawancara sekalian, dia terangkan Syiah itu apa. Ya. Kemudian dia terangkan ngambil santunnya orang. Itu misi-misi mereka. Kalau mereka di tempat yang lemah, tapi kalau mereka di tempat yang kuat, ya seperti di negeri mereka di Iran sana, enggak ada boleh ahli sunnah punya masjid. Iya. Di ibu kota mereka ada gereja untuk orang Nasara, ada tempat ibadahnya orang Yahudi, tapi masjid ahli sunnah tidak ada. Enggak boleh bangun. Ini dari kelompok Syiah qatalahumullah. Karena itu menjelaskan tentang kesesatan Syiah ini harusnya lebih banyak lagi dilakukan oleh para pegiat dakwah. Ya, dan mereka punya makar-makar besar terhadap keamanan dan kesejahteraan dalam negara ini. Ya. Terkait dengan ucapan Ustaz tadi yang maknanya, kita tidak membenci pelaku bid'ah, tapi membantah dan membenci bid'ahnya. Ini saya ucapkan beberapa kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Ya, jangan diambil sepotong saja, ditinggalkan yang lainnya. Baik. Jadi ahlul bid'ah, mereka dibenci. Ya, karena berbuat bid'ah. Adapun membencinya karena masalah pribadi, itu tidak dilakukan oleh ahli sunnah. Dan ingin saya tegaskan. Jelas ya? Ini tulisannya kecil-kecil, Masya Allah, membacanya. Mana lampunya juga redup-redup. Bagaimana sikap kita terhadap takbir yang biasa dilakukan imam sholat ketika Idul Fitri atau Idul Adha, sedang kami menjadi imam sholat? Bagaimana kafiat yang mesti dilakukan ketika berada di masjid umum, mereka takbir berjamaah? Iya. Dia di dalam hal itu tidak usah dia ikut takbir. Tidak perlu dia ikut takbir berjamaah. Dia takbir sendiri. Iya. Takbir. Ya, sebagaimana umumnya manusia bertakbir. Jadi dia upayakan untuk tidak ikut di dalam hal-hal yang seperti itu. Itu fatwa Syekh Rabi terhadap Wahda Islamiyah itu dalam sebuah kaset terekam. Iya. Bukan hal yang tidak jelas ya. Dari kaset terekam. Ini pertanyaan-pertanyaan sering berulang. Sudah dijawab berulang-ulang kali. Iya. Dan saya anjurkan kepada setiap ikhwah untuk punya kejujuran dalam menuntut ilmu. Dan seorang belajar akidah dan manhaj yang benar. Itu dasarnya dan pokoknya. Iya. Kalau dia ingin sampai kepada kesimpulan-kesimpulan, jangan diambil kesimpulannya, tahu apa sebabnya disimpulkan seperti itu. Agar supaya dia berpijak di atas ilmu. Berpijak di atas ilmu. Manhaj dan akidah ahli sunnah, alhamdulillah jelas. Ya, sekarang ini banyak yang membedakan. Ini seakan-akan kalau baca akidah Imam Al-Bukhari, seakan-akan bukan pelajaran manhaj. Ini keliru, orang-orang tidak paham manhaj itu. Iya. Ini pemahaman aneh bin Ajaib ini. Tidak tahu dari mana munculnya. Sebab di ulama kita tidak ada yang seperti itu. Dan lebih anehnya lagi, dulu ketika kita belajar di tempat Syekh Mukbil, ada yang mengatakan bahwa Syekh Mukbil itu tidak tahu manhaj. Hah? Syekh Mukbil tidak tahu apa? Tidak tahu manhaj. Iya. Ini dari keadaan sebagian anak-anak muda miskin, tidak mengerti dari ilmu, dan ujung-ujungnya ya, orang-orang yang sibuk seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsman As-Salimi, sebagian orang yang sibuk seperti itu, ramai dulu kami ini ashabul manhaj, itu kebanyakannya kata beliau sudah munharif setelahnya, bahkan ada yang tidak sholat lagi, tidak kuat dari dasar-dasar ilmiahnya, khususnya di masa fitnah itu kelihatan. Dan juga tidak digambarkan dengan orang yang tidak mengenal dari kesesatan al-firaq, kesalahan-kesalahan kelompok. Iya. Dari kesalahan-kesalahan kelompok diterangkan dari usul-usul kesalahan. Dan yang paling bagus dalam menjelaskannya di buku-buku akidah. Dari mana dia bisa menghukumi kesesatan sebuah kaum, sebuah kelompok kalau dia tidak tahu dari dasar akidah yang benar? Iya. Dari mana dia bisa membedakan tingkat-tingkat kesalahan kalau dia tidak pelajari akidah yang benar? Maka ini harus dipahami oleh seorang dengan benar. Iya. Dipahami oleh seorang dengan benar. Baik. Begini pertanyaannya, Masya Allah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan antumnya. Dan banyak pertanyaan yang di luar materi sebenarnya. Cuman sekarang jenazahnya sudah siap, kita sholat isya dulu. Setelah sholat isya kita melakukan sholat jenazah. Jadi mungkin pertemuan Doro untuk kali ini kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita terima ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.